أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pembahasan kita di dalam menelusuri hadis Jibril alaihi salatu wassalam, yaitu masuk kepada apa yang disebutkan dengan arkanul iman, dengan arkanul iman, rukun-rukun iman. Karena di dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam disebutkan tentang pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada malaikat Jibril yang menyerupakan sosok seorang laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salatu wasallam, fa akhbirni 'anil iman, beritahukanlah kepadaku tentang al-iman, berilah penjelasan kepada diri saya tentang apa itu al-iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan apa yang dimaksud dengan al-iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itulah definisi batasan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang menyerupakan sosok seorang laki-laki. Apa yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah batasan ataupun definisi tentang al-iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan al-iman an tu'mina billah, bahwasannya engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat Allah, wa rusulihi, beriman kepada para rasul Allah subhanahu wa ta'ala, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Takdir, ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka atas dasar pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yang menyerupakan sosok seorang laki-laki ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar pertanyaan tersebut menjelaskan tentang al-iman. Kemudian apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang kemudian dikenal dengan arkanul iman, rukun-rukun keimanan. Sebagaimana pelajaran yang telah lalu tentang definisi iman, iman secara bahasa, secara lughatan, atau iman secara istilahan, ya, dan beberapa kelompok sempalan, yang terkait dengan masalah keimanan, pada pelajaran yang lalu telah disampaikan. Di antaranya ada kelompok Murji'ah, berbicara juga keimanan, masalah iman, tetapi bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka kelompok Murji'ah itu adalah kelompok yang menyempal, kelompok yang tidak benar di dalam memaknai, memahami tentang al-iman. Qala ar-ruknul awal, rukun yang pertama dari rukun iman, al-imanu billah jalla wa'ala, beriman kepada Allah yang maha tinggi dan maha agung. Bi'antu'mina bi'annallaha wahidun, yang dimaksud dengan iman kepada Allah yaitu engkau beriman sesungguhnya Allah itu esa. Allah itu esa, Allah itu tunggal. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu huwal mustahiqqun lil ibadati duna ghairihi. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Satu-satunya sesembahan, satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi, duna ghairihi, dan bukan dengan yang lainnya, tidak dengan yang lainnya. Wa tu'mina bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah juga terkait dengan engkau beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fal imanu billahi, maka beriman kepada Allah, yashmalu anwa'at tauhidi thalatha, beriman kepada Allah harus meliputi tiga macam tauhid. Tiga macam tauhid, macam-macam tauhid yang tiga. Apa itu? Yang pertama tauhidu ar-rububiyah, yang kedua wa tauhidul uluhiyah, yang ketiga wa tauhidul asma was sifat. Qala fala yakunul insanu mu'minan, seseorang tidak dikatakan sebagai orang yang beriman illa bitahqiqi hadhihi thalatha, kecuali manakala orang tersebut merealisasikan, mewujudkan di dalam kehidupan sehari-harinya tiga macam tauhid ini. Tiga macam tauhid ini. Walaisal imanu billahi kama yaqulu ba'duhum aw kathirun mimman la ilma indah, dan bukanlah termasuk beriman kepada Allah, ya, sebagaimana disebutkan sebahagian orang atau kebanyakan dari orang yang tidak memiliki ilmu pada diri mereka atau pada dirinya, bahwasanya al-imanu billah, yang dimaksud dengan al-iman kepada Allah, beriman kepada Allah, huwal imanu biwujudillah, yaitu beriman dengan terhadap adanya Allah. Jadi sebagian orang mungkin beranggapan, ya, cukuplah seseorang dikatakan beriman kalau dia meyakini adanya Allah. Padahal bukan itu, ya, bukan seperti itu, ya. Tidak semata-mata orang itu meyakini adanya Allah, wujud adanya Allah, keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, itu lantas kemudian dikatakan ia orang yang beriman, ya. Tidak demikian, ya. Jadi seseorang yang dikatakan al-imanu billah harus, ya, merealisasikan tiga macam tauhid tersebut. Tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Ya, jadi beriman kepada Allah tidak semata-mata beriman kepada adanya Allah. Ya, salah kalau seperti itu. Ya. Kalau orang mengatakan percaya adanya Allah kemudian dikatakan orang yang beriman, belum tentu. Qala fala yakfil imanu biwujudillahi azza wajalla, maka tidak cukup seseorang berkeyakinan bahwasannya iman itu dengan meyakini adanya Allah saja tidak cukup. Wa innamal imanu billahi, tetapi yang disebut dengan iman kepada Allah, yashmalul imana birububiyyatihi, harus meliputi, ya, terkait dengan keimanan masalah rububiyah Allah, wal imana biuluhiyyatihi, keimanan terhadap uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, wal imana bi asma'ihi wa sifatihi, dan beriman kepada si asma dan sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa inna qussa syai'un minha, apabila satu saja tidak ada, ya, dari tiga macam itu satu saja tidak ada atau kurang, ya, kurang dari yang semestinya, lam yakun mu'minan billah, orang itu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, fal imanu birububiyatihi, sekarang masalah iman kepada rububiyahnya Allah, apa itu maksudnya? Antu'mina bi'annahu huwal munfaridu bil khalqi wa tadbiri wal ihya'i wal imamat wal imatah wa tasarrufi fil kauni la syarika lahu fi dhalik. Yang dimaksud dengan iman kepada rububiyah Allah, antu'mina, engkau beriman, engkau percaya, beriman, ya, bi'annahu huwal munfaridu, sesungguhnya dialah Allah, ya, satu-satunya zat bil khalqi, yang telah menciptakan makhluknya, satu-satunya zat yang telah menciptakan makhluknya, wa tadbir, satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini, wal ihya, satu-satunya zat yang bisa menghidupkan, wal imatah, demikian juga hanya Allah yang bisa mematikan, wa tasarrufi fil kauni, dan yang bisa mengatur merubah alam semesta ini, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, ya, fi dzalika, dalam urusan yang seperti itu. Hadza tauhidur rububiyah, itulah yang disebut tauhid ar-rububiyah. Qala wa hadza qalla man yajhaduhu minal khalqi, maka terkait dengan masalah keimanan yang berkaitan dengan masalah rububiyah, yang berkaitan dengan masalah rububiyah, orang percaya iman bahwasanya yang mengatur dunia, yang mengatur alam semesta ini Allah, yang menurunkan hujan itu Allah, yang membagikan rezeki itu Allah, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan itu adalah Allah. Dalam permasalahan seperti itu, sedikit sekali orang yang mengingkari. Hanya sedikit manusia yang mengingkarinya. Artinya apa? Banyak manusia yang meyakini, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, dia akan menjawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi, dia akan menjawab Allah. Siapa yang menciptakan hujan, dia menjawab Allah. Kebanyakan manusia memiliki keyakinan seperti itu. Dan hanya sedikit yang mengingkarinya. Qala fa inna kullal khalqi mu'minahum wa kafirahum yuqirru bi tauhidir rububiyyah, maka sesungguhnya setiap makhluk dengan keimanan mereka dan kekafiran mereka menetapkan bahwasannya pada diri mereka ada tauhid rububiyahnya. Ada kepercayaan, keyakinan dalam hal masalah tauhid rububiyah. Kama qala Allahu jalla wa ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 25. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan jika ditanyakan kepada mereka, man khalaqas samawat wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Wa qala, kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau ditanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan diri mereka, mereka akan menjawab yang menciptakan diri mereka adalah Allah. Wa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Katakanlah, siapakah yang memiliki bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan siapa yang memiliki dalamnya bumi, jika kalian mengetahui, mereka akan menjawab milik Allah. Surat Al-Mu'minun ayat ke-84-85. Wa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-86. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Katakanlah, siapakah Rabb langit dan yang tujuh, Rabb langit yang tujuh dan Rabb arsy yang agung. Mereka akan menjawab, sesungguhnya itu milik Allah. Kemudian di dalam surat Yunus ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Katakanlah, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi, dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan, Dan siapakah yang mengatur perkara tersebut? Mereka akan menjawab, Allah. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fahum muqirruna bitauhidir rububiyyah. Mereka itu menetapkan keyakinan pada diri mereka, ya, bahwasanya mereka bertauhid, ya, tauhid rububiyyah. Jadi kalau ditanya orang musyrik Quraisy bertauhid tidak? Bertauhid tidak? Bertauhid, tapi tauhid rububiyyah. Sebab pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Siapa yang menciptakan hujan? Mereka jawab Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Mereka jawab Allah. Orang-orang musyrikin Quraisy bertauhid, tauhid rububiyah. Tetapi apakah cukup hanya tauhid rububiyah saja? Tidak. Makanya meskipun mereka memiliki keyakinan tauhid rububiyah, tapi orang-orang Arab, orang-orang Quraisy itu masih tetap dikatakan musyrik. Masih dikatakan sebagai musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah. Kenapa? Karena tauhid uluhiyahnya melenceng, karena tauhid uluhiyahnya tidak benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, "Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaqulunallah." Dan siapakah yang mengeluarkan kematian dari kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan, dan siapakah yang mengatur semua itu perkara tersebut, mereka akan mengatakan bahwasanya yang mengatur semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum la yajhaduna, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fahum la yajhaduna hadza. Mereka, ya, mereka ini orang-orang yang mengingkari tauhid uluhiyah. Mereka itu tidak mengingkari, mereka tidak mengingkari perkara rububiyah Allah. Mereka tidak mengingkari perkara rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'a annahum musyrikun, seiring dengan itu mereka dikatakan sebagai orang-orang musyrik. Dikatakan sebagai orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam ayatnya, surat Yusuf ayat 106. Surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tiadalah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah kecuali mereka itu orang-orang musyrik. Mereka dikatakan sebagai orang musyrik. Padahal kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, mereka jawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi, mereka jawab Allah. Artinya orang-orang Quraisy musyrikin, orang-orang Arab Quraisy dulu itu percaya tidak adanya Allah? Percaya. Percaya adanya Allah? Percaya adanya Allah. Tapi itu tidak cukup untuk dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Ketika ditanyakan siapa pencipta langit dan bumi, mereka jawab Allah. Tapi itu tidak cukup untuk dikatakan mereka sebagai orang yang beriman kepada Allah. Tidak cukup. Qala yu'minuna bitauhidir rububiyyati faqat, mereka hanya beriman dalam masalah urusan tauhid rububiyah saja. Qala wa hadza la yakfi, dan yang seperti ini tidak cukup, masih kurang. Ya. Bal labudda minal iman, bahkan seharusnya ada pada diri mereka keimanan dalam hal apa? Ya. Minal imani bitauhidil uluhiyah, harus ada pada diri mereka keimanan dalam masalah tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Ai bi annal ibadata la yastahiqquha illallah jalla wa ala. Ya. Yang dimaksud tauhid uluhiyah di sini sesungguhnya ibadah itu tidak boleh, ya, tidak berhak, ya, tidak boleh ditujukan kepada kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal uluhiyatu ta'nil ubudiyah, dan yang dinamakan uluhiyah itu adalah al-ubudiyah, peribadahan. Ya. Jadi ya, kalau kita lihat ya, sekarang orang-orang Arab Quraisy ditanya, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Allah. Artinya orang-orang Quraisy dulu meyakini adanya Allah, meyakini Allah adalah yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, yang mengatur alam semesta ini. Ya. Tetapi ada orang yang, kalau ini Quraisy masih percaya kepada Allah, tapi ada orang yang tidak percaya sama Allah. Itu yang dikatakan tadi, sedikit saja orang yang tidak percaya kepada Allah. Siapa? Siapa? Ada orang yang tidak percaya kepada adanya Allah? Ada. Siapa? Hah? Komunis. Nah, orang-orang komunis tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang komunis itu ya, dibandingkan dengan orang-orang musyrik, parah mana? Hah? Kerusakannya parah mana? Orang komunis dengan orang-orang musyrikin Quraisy, parah mana? Komunis. Kenapa bisa parah? Kenapa? Ya? Kenapa? Yang keras. Ada yang bisa jawab? Karena orang komunis tidak mengakui adanya Allah, sedangkan orang musyrikin Quraisy masih mengakui adanya Allah. Walaupun masih mengakui adanya Allah, tapi tetap dikatakan sebagai orang musyrik. Ya. Ini pelajaran radikalisme. Ya, karena kalau sudah berbicara tentang tauhid, akan berbicara tentang ya, kesyirikan. Kalau berbicara tentang kesyirikan, nanti Yahudi, Nasrani kena semua. Nah, ini pelajaran intoleransi. Memang diajarkan tidak toleran ini di sini. Ya, betul tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Hah? Ya jelas dong. Kalau toleransi itu diartikan kita harus mengakui ya, kesesatan ajaran agama lain, itu tidak bisa. Kalau toleransi itu dimaksudkan seperti itu. Ya. Ya. Kalau kita mengatakan bahwasanya hanya Islam yang diterima, kita mengatakan meyakini hanya Islam agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang-orang yang ya, punya pemikiran-pemikiran nyeleneh, dianggap ayat ini intoleransi. Tidak menghormati kepada ajaran agama lain. Loh, oh, ajaran agama lain salah kok dihormati? Kan begitu. Ya. Ini masalah keyakinan. Ini masalah keyakinan. Banyak orang yang berdalih bahwasanya lakum dinukum waliyadin. Nah, sudah habis waktunya. Selesai ya, kita tutup. Banyak orang yang kemudian mengatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu dan agamaku bagiku. Nah, kemudian ayat ini diseret, kita harus menghormati keyakinan mereka. Oh, enggak bisa. Keyakinan sesat kok dihormati? Tidak bisa. Kita tetap akan mengatakan keyakinan mereka sesat. Adapun mereka melaksanakan, ya itu di luar wewenang kita, karena kita bukan penguasa untuk melarang. Tapi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar tetap kita katakan mereka dalam kesesatan. Tetap harus dikatakan itu. Dan tidak boleh diikuti keyakinan, keimanan, akidah mereka. Karena apa? Karena sesat. Karena menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Gitu. Ini dalam rangka sebentar lagi ada Natalan. Biasanya orang Islam harus suruh menghormati. Iya, tidak bisa. Kesesatan tetap harus dikatakan kesesatan. Nah, di dalam pemerintahan Islam, orang-orang Yahudi, Nasoro, mereka diseru untuk memeluk Islam, tidak mau. Ada kompensasinya. Bayar apa? Jizyah. Ahlul kitab tidak mau mengikuti Islam, maka kompensasinya dia harus membayar jizyah. Sebagai bentuk penjagaan keamanan kepada mereka. Bukan berarti mengakui kesesatan mereka, bukan. Jizyah itu hanya untuk bentuk apa? Kompensasi bahwasanya mereka hidup di lingkungan kaum muslimin aman. Adapun keyakinannya mereka tetap kita katakan sebagai kebatilan. Jadi jelas ya, di sini terkait dengan masalah tauhid ini tidak ada kompromi. Ya, yang sesat katakan sesat, ya, yang batil tetap dikatakan batil. Ya. Qala wa hadza huwa mahattul khilaf bainal umam war rusul. Ya. Dan inilah yang menjadi sebab sumber khilaf, sumber konflik antara umat dengan para rasul. Ya, dari dulu kala yang menjadi sebab terjadinya perbedaan, ya, bahkan peperangan itu karena tauhid. Fakafirun minal umam, qala fakafirun minal umam ya'tarifuna bi anna Allaha huwal khaliq ar-raziq. Maka kebanyakan dari umat mereka mengakui bahwasannya sesungguhnya Allah itu adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta, War-Raziq, yang Maha Pemberi Rizki. Wa ya'tarifuna bi tauhidir rububiyyah, dan mereka pun mengakui tauhid rububiyyah. Lakinnahum, akan tetapi, yusyrikuna fi tauhidil uluhiyah, akan tetapi mereka ini menyekutukan Allah dalam urusan tauhid uluhiyah. Ya. Mereka yakin Allah itu memberi rizki, mereka yakin Allah itu pencipta, yakin. Tapi ketika sembahlah Allah saja, ya, mintalah hanya kepada Allah saja, beristighosahlah hanya kepada Allah saja, bertawakallah hanya kepada Allah saja, berdoalah hanya kepada Allah saja, mereka tidak bisa, tidak mau. Akhirnya mereka berdoa minta-minta kepada selain Allah juga. Di satu sisi mereka beriman bahwasanya Allah yang memberi rezeki, tapi di satu sisi mereka berdoa minta rezeki kepada selain Allah, menyekutukan Allah. Nah, ini tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyahnya menyimpang. Ya. Faya'buduna ma'allahi ghairah, mereka beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Bisa ditemukan orang-orang pada masa sekarang ini? Ada? Mereka sholat kepada Allah, menyembah kepada Allah dalam sholat. Tapi mereka juga menyembah kepada selain Allah. Datang ke kuburan ini, datang ke kuburan itu. Tujuannya bukan ziarah, tapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kesyirikan. Datang ke Gunung Kawi, ya. Datang ke Kemukus di Sragen, yang di sana konon katanya ada Pangeran Samudra. Kalau dagangannya pengen laris, bisnisnya pengen berhasil, datang ke Gunung Kemukus. Di sana ada kuburan Pangeran Samudra, ya. Bisa bertabaruk, minta berkah di sana, minta supaya dagangannya laris, bisnisnya lancar, karirnya meroket. Ya. Nah, nanti setelah itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya harus melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Pangeran Samudra. Apa yang dilakukan oleh Pangeran Samudra? Ya, melakukan perbuatan zina dengan ibunya. Nah, oleh karena itu di situ ada tempat apa? Untuk melakukan perzinahan itu. Orang musyrik pada zaman Nabi SAW, musyrik saja menyekutukan Allah. Kalau yang zaman sekarang sudah musyrik, melakukan apa juga? Melakukan kabair, dosa-dosa yang paling besar, berbuat zina. Sudah musyrik, berbuat maksiat pula, double. Ya kan? Lebih parah apa lebih bagus? Lebih parah keadaannya. Sudah melakukan perbuatan syirik, melakukan perbuatan kabair, dosa-dosa yang paling besar, yaitu apa? Berbuat zina. Na'udzubillah. Ya. Kalau dulu melakukan kesyirikannya, mendatangi kuburannya. Kuburan siapa? Orang-orang soleh. Kalau ini yang didatangi, kuburannya siapa? Hah? Kuburannya bangsat. Oh, ibunya katanya, ceritanya kalau betul. Berbuat tidak sepatutnya. Berarti orang soleh atau bukan ini? Bukan. Ya kan? Berarti lebih parah mana? Kerusakannya, kebejatannya, kesesatannya, kebatilannya. Lebih parah mana? Dulu atau sekarang? Sekarang. Nah, jadi dakwah tauhid itu harus terus digencarkan. Ceramah kok tauhid lagi. Karena kenyataannya, kesyirikan sudah seperti adonan itu sudah dicampur dengan kemaksiatan. Sudah keadaan umat, sebagian umat sudah seperti itu. Karenanya hanya salafiyun yang bisa melakukan dakwah-dakwah seperti ini, dakwah tauhid. Ya, makanya salafiyun itu dibidik di mana-mana. Ya, dibidik di mana-mana. Dianggap intoleran lah, dianggap radikal lah, dianggap anti kebinekaan lah. Karena tidak pernah kompromi dalam masalah tauhid. Ya. Tidak melakukan kompromi dalam masalah tauhid. Yang batil, batil, katakan batil. Ya. Syirik, perbuatan syirik. Ya. Qala fayadbahuna lahu wa yanzuruna lahu wa yastaghithuna bih sawa'an kana hadzal ghairu sanaman aw syajaran aw hajaran aw qabran aw jinan aw insan fa hadza syirkun fi tauhidil uluhiyah. Mereka melakukan penyembelihan, mereka bernazar, mereka beristighosah, ya, baik kepada selain Allah, yaitu kepada berhala-berhala, pohon, batu, kuburan, jin, manusia. Fahadha syirkun fi tauhidil uluhiyah. Ini adalah kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Wa huwa ibadatu ghairillah ma'allahi jalla wa'ala. Dan itu bentuk peribadahan kepada selain Allah. Ya. Seiring dengan mereka pun beribadah kepada Allah. Iya. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dituduh melakukan, ya, memerangi sesama kaum muslimin, katanya. Ya. Ketika apa? Ketika memberantas kesyirikan. Ya. Kenapa dikatakan mereka itu oleh sebagian orang dikatakan muslimin? Karena sebagian mereka masih menyembah Allah, tapi di satu sisi melakukan perbuatan dalam masalah tauhid uluhiyahnya rusak. Nah, mereka menganggap, oh, mereka itu muslimin kelihatannya. Padahal secara akidah sudah rusak, sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyahnya sudah tidak, ya, tidak benar. Ya. Kenapa? Karena mereka melakukan penyembahan terhadap kubur. Itulah yang diperangi, ya, oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam pengertian diperangi, ditegakkan hujah, dinasehati. Ya. Nanti gambarannya kalau bahasanya diperangi berarti pakai pedang. Bu. Ya. Jangan itu dulu. Maksudnya dinasehati, ditegakkan hujah untuk tidak melakukan penyembahan kepada kubur. Dinasehati. Ya. Nah. Setelah, ya, berkuasa, kuburan-kuburan yang banyak bangunan-bangunannya itu diratakan. Ya. Diratakan. Hanya ada batu saja sebagai tanda itu kuburan. Nah, yang seperti itu dianggap memerangi sesama muslim, katanya. Ya, begitu. Ini namanya memalsukan fakta. Ya. Menyelewengkan fakta yang terjadi di dalam sejarah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelek-jelekan, ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan menjelek-jelekan dakwatu tauhid. Ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lapar ya? Hah? Sudah lapar? Undangan untuk ikhwah yang berkenan, ada undangan makan malam di acara walimah ikhwan kita Pak Mir. Bagi antum yang berkenan untuk datang bisa bareng bersama kami nanti insyaallah sebentar lagi. Saya lagi untuk Abah dan juga ikhwan, ada undangan makan malam dari ikhwan kita, Pak Mir. Insya Allah bisa berangkat bareng, saya bentar lagi ke sana.